Benarkah Syekh Ali Hasan Al-Halabi manhajnya menyimpang sebagaimana dikatakan salah satu ustaz di salah satu kajiannya? Ustaz tersebut ditanya masalah penyimpangan akidah Syekh Ali bahwa Syekh Ali membagi iman menjadi dua bagian, yaitu ucapan dan pembenaran dalam hati adalah pokok iman, sedangkan perbuatan adalah penyempurnaan iman. Dan Syekh Ali dalam manhaj hadis, iman takhrij hadis seperti main-main dan membuat tertawa penuntut ilmu. Subhanallah, ini tuduhan. Pertama, bahwa di mana Syekh Ali mengatakan begitu? Kalaupun misalnya Syekh Ali mengatakan demikian, apa dia tidak melihat dalam buku-buku yang lain? Dalam buku-buku Syekh Ali seperti Shahihatun Nadhir dan yang lainnya, Syekh Ali tegas bahwa iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kenapa Syekh Ali dituduh Murji'ah? Alasannya pertama, karena dalam kitab Shahihatun Nadhir tersebut, Syekh Ali Hasan seakan-akan mengatakan bahwa kufur itu hanya terbatas kepada kufur juhud. Itu salah satu ya yang diingkari terhadap Syekh Ali. Padahal dalam kitab Shahihatun Nadhir jelas tegas Syekh Ali mengatakan kufur akbar itu ada 6 atau 5. Kufur takdzib, kufur juhud, kufur inad atau istikbar, kufur syak, kufur nifak, ya sama kufur i'rab. Jelas sekali. Siapa saja yang membaca kitab beliau akan dapatkan itu. Demikian pula ya kitab-kitab beliau yang lainnya. Makanya saya yakin, Pak, orang yang menuduh Syekh Ali seperti ini tidak pernah baca kitabnya Syekh Ali. Hanya pandai mentahdir, hanya pandai ngikutin orang lain. Seperti halnya orang yang menjelek-jelekan Syekhul Islam Taimiyah. Saya yakin karena akibat dia tidak pernah baca kitab Syekhul Islam Taimiyah. Sudah gitu dia katakan bahwa takhrij hadisnya Syekh Ali main-main. Saya tidak tahu apakah dia yang tidak bisa takhrij atau gimana. Sehingga dia menganggap bahwa orang lain takhrijnya main-main. La ilaha illallah. Padahal kalau antum lihat takhrij-takhrijnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab-kitabnya, kokoh, kawi, matin. Bagi orang yang mengenal tata cara takhrij, Allahu a'lam, ya, yang jelas setiap orang pasti akan dihisab ya amalannya. Dan kewajiban seorang muslim ketika melihat saudaranya dijelek-jelekan padahal kita tahu beliau tidak salah, maka wajib membelanya. Kata Rasulullah, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan bela kelak ia dari api neraka pada hari kiamat. Kita wajib bela. Ya, dan itu merupakan ibadah yang agung di sisi Allah karena membela kehormatan seorang muslim, ya akhi azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya ketika Syekh Ali kan ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang bahwa buku-bukunya ini tidak boleh disebarkan. Syekh Ali menjawab dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mutalaimah ala Lajnati Daimah. Lalu kemudian dijawab lagi oleh salah seorang ulama Saudi pembelaan terhadap Lajnah Daimah. Dijawab lagi oleh Syekh Ali dengan buku yang tebal. Dan sampai hari ini jawabannya beliau tidak bisa dijawab. Dan beliau sendiri sudah bertemu dengan Syekh Fauzan. Ditanya sama Syekh Ali, ya Syekh, antum memberikan dan memvonis buku saya ini tidak boleh dan mengandung pemahaman Murji'ah. Apakah antum sudah membaca buku saya dari awal sampai akhir? Kata Syekh, tidak. Lalu bagaimana Anda bisa memberikan keputusan seperti itu? Saya hanya dilaporkan hasilnya oleh orang lain. Itu disebutkanlah Syekh Ali ceritanya beliau pertemuannya dengan Syekh Saleh Fauzan. Memang kebetulan ya akhi, bukunya Syekh Ali Shahihatun Nadhir ini meluluh lantakan pemikiran takfiri habis sama sekali. Makanya orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Ali ini berusaha untuk bagaimana supaya bukunya Syekh Ali ini tidak laris di mata masyarakat. Orang yang mempunyai ya hati yang bening dan membaca bukunya Syekh Ali pasti dia yakin akan kebenaran yang ada di dalamnya. Maka kemudian Syekh Ibrahim Ruhaili menulis kitab yang berjudul At-Takfir, Dhawabitut Takfir. Isinya tidak ada bedanya, hampir sama dengan yang ada dalam Shahihatun Nadhir. Anehnya bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili justru malah dipuji. Padahal tidak ada perbedaan dari keduanya. Yang ini ditahdir, ini dipuji. Apa bedanya? Kalau begitu ada sesuatu di situ. Ya, bukannya saya mau menyalahkan Syekh Saleh Fauzan. La wallah, beliau ulama masyhur, punya keilmuan, tapi manusia tidak lepas dari kesalahan. Dahulu Imam Bukhari pun dituduh sebagai apa? Jahmi oleh siapa? Ya, oleh Yahya Adz-Dzuhli. Tapi apakah setiap orang yang menuduh boleh kita telan begitu saja mentah-mentah? Harus kita lihat ya secara kaidah-kaidah ilmiah dong. Ya. Makanya subhanallah di zaman sekarang, Pak, mudah sekali orang itu mentahdir tanpa melihat sebab-sebab tahdirnya apakah bisa terima atau tidak. Ya. Maka dari itu ya akhi, ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang mudah merusak kehormatan seorang muslim. Dahulu para ulama salaf berkata, kalau Anda melihat kesalahan dilakukan oleh saudara Anda yang sama-sama manhajnya baik, berikan dulu 10-70 uzur. Berikan dulu uzur, barangkali maksudnya beliau begini. Di zaman sekarang tidak ada seperti itu. Akhlak seperti itu tidak ada. Sebatas ia melihat, wah ini ya salah, langsung ditahdir begitu. La ilaha illallah. Di mana kasih sayang? Di mana kelembutan Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, terhadap saudara sesama saudaranya. Inilah ya akhul Islam azanillahu yakum, ya ini kewajiban kita. Jangan kita ini mudah memvonis dulu. Lihatlah dulu sebab-sebabnya, bisa diterima atau tidak. Dulu saja banyak ulama yang dijarah oleh para ulama tidak diterima jarahnya. Muhammad bin Ishaq, ya, seorang ulama masyhur perawi hadis, dikatakan oleh Imam Malik dajjalun minad dajajilah. Muhammad bin Ishaq itu dajjal. Tapi apa kata Imam Adz-Dzahabi, perkataan Imam Malik ini tidak bisa diterima. Karena Muhammad bin Ishaq ini masyhur min a'immatil masyhurin minal mukthirin. Ya. Siapa lagi yang dituduh? Banyak, Pak. Dituduh tapi kemudian dibela oleh ulama lainnya karena melihat sebab tuduhannya tidak benar. Sebab tuduhannya apa? Tidak benar. Makanya tuduh menuduh itu Mas bukan masalah yang harus diikuti. Itu sama dengan ijtihad. Ijtihad bisa salah, bisa benar. Ya. Di kalangan kita terkadang begitu, ada Ustaz fulan tahdir roja, wah ikut. Ya. Nanti kalau enggak tahdir, gue tahdir. Akhirnya apa? Bukan karena Allah. Padahal tanya, di mana kesalahannya? Di mana penyimpangannya? Siapa manusia yang lepas dari kesalahan? Hanya karena satu, dua kesalahan, kemudian kita langsung bus begitu. La ilaha illallah. Makanya kata Adz-Dzahabi, kalaulah setiap perawi, setiap kita, hanya karena satu, dua, tiga kesalahan langsung dianggap lemah, kalau begitu tidak ada satupun perawi yang thiqah di dunia ini. Ya. Sekaliber Imam Syu'bah yang disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis, ternyata ada kesalahan-kesalahannya. Hatta Syekhul Islam Taimiyah jatuh kepada kesalahan bahwasanya beliau punya keyakinan di antara pendapatnya bahwa api neraka itu tidak kekal. Iya. Sampai dibantah oleh Imam As-Sunani. Tapi apakah hanya karena itu kita katakan Syekhul Islam sesat? La wallah. Iya. Berapa banyak para ulama zaman dahulu, Imamul Baihaqi, antum tahu, siapa yang tidak kenal akan keimamannya? Ternyata beliau dalam masalah akidah ikut akidah kulabiyah, menolak sifat-sifat Allah ikhtiariyah. Tapi apakah kita lemparkan bukunya jauh-jauh hanya karena ini ahli bid'ah yang sesat? Tahu dulu ya akhi, hati-hati. Ya, maka dari itu ya akhi, azanillahu yakum, ya, kita dalam manhaj seperti ini jangan mudah untuk apa? Memvonis. Ya, lihat sebab-sebabnya kenapa. Ya, orang silahkan boleh berbicara roja sesat ataupun apa, tapi lihat kenapa sesatnya, di mana menyimpangnya, di mana. Ya, bukankah kita sesama saudara harus saling menasihati? Kalau memang kita salah, berikan nasihat, pandangan yang baik. Kalau memang kita salah, kalau itu masalah ijtihad khilafiyah, tidak ada nas, jangan saling ya menyesatkan, kata Ibnu Qayyim, karena itu bukan perkara-perkara yang tidak boleh, yang boleh kita saling memaksakan diri. Allahu a'lam, saya kira cukup ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.